Alhamdulillah kita teruskan kembali. Jadi saya ulangi dari segi keutamaan ilmu dibandingkan harta yang ke-26, ya, bahwa perasaan nikmat dan kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang kaya dengan rasa gembira yang merupakan pinjaman. Ya, keindahan yang dirasakan dengan harta ini seperti orang yang merasa indah ketika memakai baju pinjaman yang pasti akan dikembalikan satu saat kepada pemilik aslinya. Terus saya gambarkan seperti anak kecil yang diberi pinjaman mainan sama tetangganya, sama anak tetangga, kemudian dia merasa gembira, berkeliling-keliling membawa mainan tersebut. Satu saat ketika pemilik aslinya meminta mengambil kembali mainan tadi, maka dia akan menangis sejadi-jadinya. Adapun tajammulun wa amma tajammuluha bil ilmi, adapun kesenangan dan kemuliaan dengan ilmu, fatajammulun bisifatin thabitatin, maka ini adalah kemuliaan atau keindahan dengan sesuatu yang menetap, yang benar-benar yang menetap dan kuat, ya, yang sesuatu yang menetap dan benar-benar kuat, tidak akan terpisah dari orang tersebut. Karena dia bukan merupakan sesuatu yang bersifat pinjaman. Dia akan terus ada pada orang tersebut. Nah. Kemudian yang berikutnya, as-sabi' wal isyrun. Yang ke-27. Ya. Allah Ta'ala berkata, annal gina bil mali, annal goniya bil mali, annal gina bil mali huwa ainu fakrin nafsi, wal gina bil ilmi dan nafsi. Merasa kaya dengan harta justru itu adalah inti kemiskinan jiwa. Kekayaan dengan harta itu adalah inti kemiskinan jiwa. Sebaliknya, kaya dengan ilmu itu adalah inti kekayaan jiwa. Ya, karena benar-benar kaya dengan ilmu ini adalah menghiasi. Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina gina nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah perasaan cukup di hati yang menjadikan hati merasa kaya, merasa mulia. Inilah kaya dengan ilmu agama. Fahuwa ginahal hakiki, maka kaya dengan ilmu inilah kekayaan jiwa yang sejati, kekayaan yang hakiki. Ya, faginaha bi ilmiha huwal gina, waginaha bi maliha huwal fakr. Oleh karena itu, kekayaan hati dengan ilmu yang dimilikinya inilah kekayaan yang sejati, sedangkan kekayaan jiwa dengan harta yang dimilikinya ini justru sebenarnya sejatinya adalah kemiskinan atau kefakiran. Kita bisa memilih di antara dua kekayaan ini mana yang kita inginkan, dan tentu orang yang berakal akan pasti akan mengutamakan kekayaan yang sejati, kekayaan yang hakiki. Nah, alhamdulillah, ini beberapa segi yang kita bisa ambil di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, dan tentu menambah motivasi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk semakin semangat menuntut ilmu agama. Baik, sebelum kita akhiri, saya persilakan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Barakallahu fikum, tafadhal. Nah. Namun Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah sampaikan Ustaz. Ikhwata sama azanillahu wa iyyakum, kita ada beberapa waktu ke depan untuk sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya, secara langsung Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, baik, terputus. Kita angkat kembali untuk Anda semuanya. Ikhwata Islam anzanillahu wa iyyakum, dalam untuk Anda yang bertanya dan berdalam materi yang telah disampaikan Ustadz, kami membuka sesi interaktif soal jawab di 021 8236543436, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Khotbah Islam azan ya Allah wa ayyakum. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat atau chat WA di 0819896543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik. Ya, terputus kembali. Nama kita Islam Azani Allahu Iyakum. Coba kami akan angkat pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Baik, sudah ada yang masuk, dipersilakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Medan. Ya, silakan ibu. Gini Ustaz, saya ingin bertanya, tapi sedikit agak ini sih pembahasannya Ustaz. Jadi ada gimana status pernikahan yang yang terpisah ketika kenal. Ya apa bu? Maaf, diulang kembali. Begini Ustaz, ada seorang akhwat yang memiliki suami, kemudian dia ditalak. Jadi talak, ini talak yang kedua. Jadi ada seorang Ustaz yang berfatwa, talak yang kedua ini tidak sah karena rujuk awal pertama itu dikasih syarat. Syaratnya begini Ustaz, dia bilang kita rujuk kembali ke apabila kamu mau meminta maaf kepada ibu saya. Nah, si istri jawab, saya tidak bisa kalau untuk sekarang karena dia tidak pernah menzalimi mertuanya, tapi tetap dipaksa untuk meminta maaf. Dia berkata, mungkin suatu saat. Jadi, begitulah Ustaz kata rujuknya, oke, kita perbaiki kembali, mungkin suatu saat baru nanti minta maaf. Tapi setelah itu, dia ditarik lagi Ustaz. Apakah itu rujuknya sah apa tidak? Terus setelah talak kedua ini Ustaz, dia saat dia masa iddah, si akhwat ini dilamar seorang ikhwan karena fatwa yang sebelum tadi kata Ustaz itu rujuk yang pertama tidak sah, maka mereka menikah lah Ustaz. Sementara masa iddah yang kedua ini belum selesai, mereka menikah di KUA karena keluarga si akhwat ini belum mengizinkan atau menolak. Namun setelah beriringnya waktu, mereka merasa was-was dan tidak merasa tidak nyaman lah dengan pernikahan itu Ustaz. Setelah masa iddahnya habis, sekitar 2 bulan, 3 bulan menikah, mereka menikah ulang dengan dinikahkan oleh abangnya si akhwat, tidak di KUA lagi Ustaz. Apakah dengan cara seperti itu pernikahan yang kedua ini sudah sah Ustaz karena mereka berumah tangga sudah sekitar 4 bulan lebih? Dan apakah dengan cara bertaubat itu sudah bisa melanjutkan pernikahan mereka? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naam, wa jazakillahu khairan wa fik barakallah. Dan kepada kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, melimpahkan keberkahan kepada beliau yang bertanya, kepada keluarga yang tadi mengalami masalah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Ya. Belum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan harusnya ketika terjadi masalah ditanyakan masalah tersebut. Ya. Ketika ini sekarang sudah berlangsung seperti ini dan tadi dikatakan kalau seandainya sudah ada bungi dan ustaz tersebut telah memberikan jawaban dan dia adalah ustaz sunnah yang bisa kita percaya, maka sudah terima pendapatnya. Itulah yang diamalkan. Ya. Dan untuk berikutnya tanya keadaannya saja, nanti yang memutuskan masalah talak atau tidak talaknya ini adalah yang punya sesuatu yang dibenarkan, yang punya wewenang yang dibenarkan di dalam agama, dalam hal ini pihak KUA. Jadi saya sarankan untuk kembali kepada pihak KUA, cari orang yang berilmu di antara mereka, ya, apalagi yang mungkin kenal sunnah, agar dia bisa menjabarkan aturan yang ada, yang kita ketahui banyak aturan-aturan yang itu diambil kalian, dan ini tidak salah, ya. Nanti apa ini orang tersebut yang akan menyampaikan kepada kita dan kemudian memutuskan, karena mereka yang diberi wewenang oleh negara untuk memutuskan dalam perselisihan-perselisihan seperti ini, itu adalah solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik. Adapun pendapat ustaz, dia cuma sekedar memberikan pandangan saja. Tapi nanti keputusan yang terakhir ada pada hakim, ya, karena mereka yang menjadi wali hakim kita ya, untuk negara Indonesia adalah pihak KUA atau pihak pengadilan. Pengadilan agama, jadi silakan kembalikan kepada mereka untuk menilai talak yang pertama tadi, talak yang kedua, kemudian pernikahan tersebut apakah kondisinya bagaimana, ya. Yang pengulangan tadi bagaimana keadaannya, nanti biarkan mereka yang memberikan penilaian, itulah yang nanti dijadikan sebagai keputusan hukum yang terakhir insyaallah. Itu yang saya ketahui, wallahu taala alam bisawab. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui chat WA Ustaz dengan pendengar dan pemerhati Roja Ustaz. Ustaz, bolehkah mengikuti mazhab Maliki dalam bismillahnya enggak usah dibaca saat membaca surat Al-Fatihah, sedangkan saya bermazhab Syafi'i Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan taufiknya kepada antum dan kepada kita semua. Antum adalah seorang muslim, harusnya madhab antum adalah madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara kita yang disuruh mengikuti madhab tertentu dalam artian kita berfanatik dengan madhab tertentu. Kenapa antum tidak mengikuti madhabnya Umar ibn al-Khattab yang lebih mulia dibandingkan Imam Syafi'i atau Imam Malik? Kenapa tidak ikuti madhabnya Abu Bakar As-Siddiq, madhabnya Uthman ibn Affan? Para sahabat saja tidak mengikuti madhab sahabat-sahabat yang jelas lebih utama dan direkomendasikan keutamaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika menyampaikan satu pembahasan yang berhubungan dengan masalah haji berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada si penanya menyampaikan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab, dan siapa dua sahabat yang mulia ini, sangat tinggi kedudukannya. Apa kata Ibn Abbas? Ah, ini khasya antiratun minas sama akulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna Abu Bakrin wa Umar. Sungguh saya khawatir kalian dijatuhkan kepada kalian batu-batu dari langit karena aku menyampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian membantahnya dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab tidak mungkin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya pendapat. Kalau jelas-jelas ada dalilnya, kita ikuti dalil. Jadi bukan kita berfanatik dengan mazhab yang kita pegang. Anda misalnya sekarang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i adalah termasuk. Tapi namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Yang semua benar pendapatnya di kalangan manusia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang menjaga beliau dari kesalahan. Ya. Makanya Imam Malik sendiri mengatakan, "Laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil kalau benar sesuai dalil, dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya. Imam Syafi'i rahimahullah taala juga pernyataannya yang terkenal mengatakan, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Jika sebuah hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Salah tadi antum mengikuti dalil, bukan mengikuti madhab. Kalau antum dapatkan pernyataan dari Imam Malik yang lebih sesuai dengan dalil, ikuti hal tersebut. Bukan karena antum madhab Syafi'i jadi mempertahankan, tidak. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Jadi mereka sendiri saling berguru. Seandainya Imam Malik mengajarkan Imam Syafi'i untuk fanatik, maka dia tidak akan memiliki madhab tersendiri. Ya, ala kulli hal, yang jelas dalam masalah ini ikutilah dalil. Ikutilah dalil dan pendapat yang terkuat dalam masalah membaca basmalah, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW membaca basmalah tapi dengan suara yang tidak dikeraskan. Bagaimana yang sekarang diamalkan di Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidun Nabawi. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita beralih ke pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Halo? Ya. Silakan, Pak. Baik, Bapak mohon maaf mungkin dimatikan tapi dulu secara radio atau televisi. Ya. Baik, terputus. Qadarullah masyaallah. Kita angkat kembali pertanyaan dari pemerhati roja dimanapun Anda berada di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Herman, Sulawesi Selatan. Baik, dengan Pak Herman di Sulawesi Selatan. Silakan, Pak. Apa pertanyaannya? Sulawesi Selatan. Ya. Begini Ustaz, yang masalah wali seorang perempuan itu selain dari bapak atau dari saudara laki-lakinya, itu siapa saja yang bisa jadi walinya? Karena bapaknya sudah meninggal sama saudaranya juga sudah meninggal. Baik. Apakah kemanakannya yang bisa jadi walinya Ustaz? Baik. Mohon dijelaskan secara rinci Ustaz. Baik. Ya, terima kasih Pak Herman, pertanyaannya cukup ya. Baik, terputus dan langsung kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Iya, Pak. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang ada di Sulawesi Selatan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga, kepada kita semua. Ya, mengenai masalah permasalahan perwalian tadi, itu ada urutannya Pak di sana. Kalau Bapak datang ke sana dan dinikahkan secara resmi, itu akan mereka yang akan menentukan urutannya. Ketika ayahnya tidak ada, saudaranya tidak ada, ya kemudian misalnya perempuan ini janda punya anak yang sudah dewasa, dia juga bisa menikahkan. Nanti mereka akan yang menyebutkan urutannya. Nanti ada pamannya misalnya, ya. Nanti pihak KUA ini yang akan menentukan urutan tersebut. Jadi sebaiknya Bapak datang ke kantor urusan agama. Di sana nanti mereka yang akan menentukan untuk siapakah yang pantas menjadi wali bagi perempuan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun setelah barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sehat dan ikhutat Islam azannya Allah wa iyakum. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk soal jawab dan kami akan kembali pertanyaan melalui telepon di 021-823-65436. Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Pemekasan dengan Mayoya. Ya, dengan siapa Pak? Mayoya. Pak Mayoya. Silakan Pak Mayoya. Begini Ustaz. Saya ini kan sudah usia 68-69 gitu ya. Nah. Kemudian kesehatan tidak mengizinkan, tidak ada kesempatan untuk berilmu. Misalnya hanya mendengar radio Roja ini. Mm-hmm. Apakah pekerjaan saya ini sehari-hari mendengarkan Roja apa termasuk menuntut ilmu juga Ustaz? Iya. Yeah. Baik. Kembali itu Ustaz ya. Ya, terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau, Bapak yang bertanya tadi. Senantiasa memudahkan taufiknya bagi beliau untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan di usia yang sekarang ya. Semakin semangat dalam mengerjakan amal-amal ketaatan dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat bagi beliau dan bagi kita semua tentu saja. Nah, ya alhamdulillah yang beliau lakukan saat ini, yang Bapak lakukan saat ini adalah kebaikan besar, apalagi dikatakan tadi dia sudah tidak punya kemampuan lagi. Kajian-kajian, ceramah-ceramah yang bermanfaat atau Rojak TV, maka ini adalah kebaikan besar yang harus kita jaga terus. Kita berusaha menuntut ilmu dan memohon taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkannya. Kalau itu berhubungan dengan pembahasan masalah iman, kita benarkan iman kita. Kalau ada hal-hal yang salah, segera kita bertobat darinya, beristighfar. Termasuk usia yang kita diperintahkan ya, untuk banyak memperbanyak amalan soleh, karena ini adalah akhir-akhir dari usia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kebanyakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur-umur umatku ya mayoritas antara 60 sampai 70 tahun. Ya, oleh karena itu ya Bapak usahakan untuk dipertahankan dan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita wafat di atas taufiknya, di atas petunjuknya, di atas Islam, di atas iman, di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas keridhaannya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Ini kutul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita akan angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz. Maaf ya, melalui chat WA di layanan chat WA 0819890543. Ustaz, apakah dibenarkan oleh syariat kalau seorang istri menggugat suaminya karena suaminya tidak memenuhi hak istrinya Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak memenuhi hak istrinya. Iya, barakallahu fikum. Sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Seorang istri yang menggugat suaminya karena suaminya tidak menunaikan haknya. Ya. Apakah dia boleh menggugatnya? Ya, tentu saja kalau kondisinya parah, dia boleh menggugat tapi di pihak yang benar. Kepada pihak pengadilan agama atau kantor urusan agama, dia laporkan kondisi suaminya karena ini adalah memang cara untuk mengadu bagi orang-orang yang tidak tertunaikan haknya. Misalnya bisa diselesaikan masalahnya, maka itu tentu lebih baik. Sebelum dia menggugat, mungkin dia bisa pertimbangkan menghubungi keluarga pihak suami, atau mungkin mencari seorang yang bisa menjadi penengah di antara mereka, ya, supaya nanti bisa diberikan nasihat. Kita ketahui ada seorang sahabiyah yang datang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan tentang suaminya yang kurang memberikan uang belanja untuknya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambillah harta suami meskipun tanpa diketahui, ya, harta yang mencukupi dirimu dan anak-anakku dengan cara yang baik. Itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang seperti ini, maka tentu ini lebih tidak memperbesar masalah, nanti akan menjadi sebab permusuhan, kemudian nanti semakin tersebar akhirnya membuat malu keluarganya misalnya. Tapi kalau seandainya tidak bisa dan memang hak, tidak mengapa dia adukan hal ini tapi kepada pihak yang benar. Jangan dia ceritakan kepada orang, ya, kepada pihak yang tidak bisa memutuskan, tidak juga bisa menasihati suaminya, ya sampaikanlah kepada pihak KUA atau pihak pengadilan agama untuk diberikan solusi yang terbaik dalam masalah penunaian hak tersebut. Nah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan satu pertanyaan kembali melalui telepon di 021 823 6543, kita akan angkat ya, silakan. Ya, silakan. Salam juga dianjurkan untuk banyak doa. Ya, silakan, Bapak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak, mau bertanya bisa, Pak? Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, tolong dimatikan terlebih dahulu radionya, Pak. Iya, Pak. Saya dari Marjuki, Pak, di Depok. Iya, silakan Pak Marjuki. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya untuk kalau kita berdoa untuk orang tua atau orang lain gitu ya. Apakah kalau memang sifatnya permanen atau itu cuma pada waktu kita berdoa aja yang kita doakan mendapatkan rahmatnya gitu. Baik, terima kasih Pak Marjuki. Cukup Pak ya, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Maaf, kurang jelas. Ya. Baik. Ya Ustaz, beliau bertanya Ustaz, apakah ketika berdoa kepada orang tua ataupun orang lain, apakah sifatnya pengabulan doanya dari Allah Subhanahu wa taala itu bersifat permanen terus menerus ataukah hanya pada saat itu saja Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak Marzuki tadi di Depok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Berdoa kepada Allah. Jelas maksudnya ya, berdoa kepada Allah untuk orang tua atau untuk orang lain. apakah sifat pengabulannya permanen atau waktu itu saja? Ini pengabulan kan milik Allah ya. Pengabulan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kabulkan, ya, dan tentu saja tidak semua orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang memenuhi syarat untuk dikabulkan, dikabulkan doanya. Ketika dia berdoa dengan satu doa misalnya, ya Allah, kan tergantung dari lafaz doanya. Misalnya dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, kebaikan kepada diriku atau kepada orang tuaku, jadikanlah mereka mendapatkan misalnya kebaikan dunia akhirat, misalnya ya. Hanya permanen, dunia akhirat. Meminta kebaikan-kebaikan yang panjang. Jangan minta kebaikan yang singkat saja. Kita juga minta kebaikan-kebaikan tersebut, tapi kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang bersifat menyeluruh. Ya. Jadi masalah pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu sesuai dengan apa yang kita minta saat itu. Kalau kita minta saat itu dan terpenuhi syarat untuk dikabulkan, maka Allah kabulkan untuk saat itu. Cuman kan tergantung dari isi doa kita. Kalau misalnya kita minta kepada Allah istiqomah di atas agama, waktu kita berdoa saat itu dikabulkan saat itu, tapi kan panjang. Istiqomah ini artinya terus-menerus kita di atas terhadap Allah, ya. Jadi dikabulkannya saat itu, tapi isi doa kita adalah sesuatu yang kita minta, sesuatu yang panjang, sesuatu yang sampai kita menutup usia kita di atas kebaikan. Karena istiqomah artinya ya kita terus istiqomah di atas iman, menetap di atas iman, tidak berubah sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau maksudnya adalah apakah satu doa cukup, maka jawabannya tidak. Berikutnya kita butuh lagi berdoa terus. Kita berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah kebaikan yang jangan sampai lepas dari hidup kita sampai kita mati. Jadi bukan cuma berdoa sekali saja, oh cukup dikabulkan, ini tidak. Berdoa berikutnya lagi. Kalau maksudnya adalah permanen atau hanya waktu itu, maka setiap doa memiliki cara-cara tersendiri, ya, memiliki ketentuan yang bisa jadi untuk doa berikutnya lebih baik daripada doa yang pertama, bisa jadi tidak seperti itu, bisa jadi yang dikabulkan doa yang pertama, doa yang kedua tidak, maka itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu akan menilai. Allah menjelaskan ada syarat-syarat dikabulkannya doa, semakin kita penuhi, semakin kita lengkapi, maka semakin besar peluang doa kita untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Namun satu fiik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan daripada Pak Marjuki dari Depok adalah pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Apa yang tadi kita bahas tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, ya, benar-benar memberikan motivasi kebaikan bagi kita semua, bahwa alhamdulillah kemudahan yang Allah berikan dengan majelis ilmu ini berarti sebab kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan bagi kita, bagi orang-orang yang berusaha memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Kita bekali diri kita dengan perbaikan iman, perbaikan tauhid, perbaikan pengamalan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah sebaik-baik bekal yang kita akan miliki untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Maka semoga kita bisa lanjutkan pengajian ini dan kita bisa mengambil faedah di kesempatan atau pekan-pekan berikutnya dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu Wasallam Barak Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.